balimu. Saksikan sunset di pantai, hilangkan suntukku. Mandi di tepi lautan, hapuskan sumpahku. Memandang gadismu menari, segarkan mataku. Suasana malam di kute redakan kesalahan marahku. Terima kasih balimu untukmu. Jenak lupakan sesatku, hadapi egonya. Hidup di kota Jakarta yang penuh aturan. Bicara dan tampil seadanya yang ada. Dan kerasnya bah.